Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna bi karamatika 'ilma ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang turun di Madinah. Merupakan surat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an berjumlah 286 ayat. Kita telah sampai pada kalimat hudan atau huda lil muttaqin. Kalimat huda lil muttaqin. Dan surat Al-Baqarah ini seperti yang bukan kemarin saya janjikan, kita akan sedikit membacakan tentang beberapa faedah atau fadilah, keutamaan surat Al-Baqarah, namun tidak semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, la taj'alu buyutakum qubura fa innal baital ladzi yuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhuluhu syaitan. Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan atau seperti kuburan. Dari segi apa kok rumah-rumah dilarang untuk dijadikan sebagai atau seperti kuburan? Dari segi penuh atau kosongnya dari lafal jalalah atau dari zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kuburan di tempat sepi, makanya banyak sekali di sana tinggal jin-jin atau para setan dari kaum jin. Begitu juga dengan rumah-rumah yang seolah seperti kuburan dari segi kosongnya dia, apa, dari zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa innal baital ladzi yuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhulu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah maka tidak dimasuki oleh setan. Kita pahami hadis ini bahwasanya rumah yang tidak terhiaskan di dalamnya zikir-zikir terhadap Allah, maka pertama tidak dimasuki malaikat, dan itu menyebabkan setan pasti akan mudah memasukinya. Di antaranya rumah yang tidak dimasuki malaikat adalah rumah yang terpampang di dalamnya gambar-gambar, itu tidak dimasuki malaikat. Rumah di sini maksud saya ruangan-ruangan, karena bisa jadi satu rumah di sini, misalnya satu gedung ini ya, di sini tidak ada gambar gambar makhluk hidupan terpampang, saya terpajang, tapi di bawah ada. Bukan berarti karena di bawah ada maka berarti di sini nggak bakal masuk malaikat, tidak. Tapi karena ruangan berbeda terpisah, makanya di sini insya Allah akan Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendaknya akan dimasuki oleh malaikat selama di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dan berzikir padanya. Adapun rumah-rumah yang memang di dalam terpajang baik itu gambar presiden, gambar binatang dan sebagainya, maka potensi tidak, bukan potensi lagi, memang tidak dimasuki. Nah, rumah-rumah dikiaskan dengan kuburan ini adalah rumah-rumah yang memang sepi dari zikir terhadap Allah, baik itu dari Al-Qur'an ataupun ta'alim ataupun apapun, yang penting tidak ada di dalamnya tumbuhan atau tidak ada di dalamnya zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas rumah zaman sekarang seperti itu kan, mayoritasnya. Dan sebagaimana yang pernah saya tanyakan juga kepada seorang atau seekor atau apalah sebangsa jin yang muslim. Jin yang kafir itu di tiap rumah zaman sekarang itu ada. Dan mereka menyenanginya, semua di sana biasa rasanya. Adapun rumah yang dikurankan di dalamnya itu sulit bagi para setan untuk masuk. Dan ini jujur dia ngomong gitu. Bahkan tidak sekadar kita baca, melainkan jika kita menyetel radio misalnya atau MP3, kemudian di dalamnya ada lantunan ayat Al-Quran, itu menyiksa mereka, gak bakal masuk. Walaupun itu berefek, benar, berefek. Walaupun cuma radio, berefek, benar. Bahkan bisa jadi itu efeknya lebih baik daripada orang yang membaca Quran tanpa ada tadabur, tanpa ada mengerti, tanpa ada. Oleh karena itu, sebagian perukiah yang sebenarnya tidak punya tadabur, tidak mengerti apa yang dia omongkan, dan juga rasa tawakalnya itu sedikit, itu gak berefek pada kesurupan jin. Gak aneh. Walaupun hafiz Al-Quran, benar, itu terjadi. Tetapi orang yang cuma hafal qul a'udzu birabbi nas dan sebagainya, namun dia penghayatan, kemudian bertawakal pada Allah dalam meruqyah, itu berefek. Itu terjadi, benar. Oleh karena itu meruqyah yang lebih baik justru dengan MP3 untuk ruqyah, bukan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri, pakai diri sendiri, itu lebih baik, karena disertai dengan tawakal. Adapun untuk yang misalnya ruqyah massal, kesurupan massal, nah itu dengan MP3. Misalnya ajan massal dulu, antum individu satu orang kesurupan misalnya, kemudian Anda berusaha untuk meruqyah. Kalau Anda membacakan langsung dan jinnya berefek kepadanya, itu biasanya jinnya akan dendam kepada Anda. Iya, itu benar. Makanya meruqyah itu berisiko sebenarnya. Meruqyah pemula itu biasanya kena resikonya, baik itu diganggu, baik nanti apa. Nah, yang terbaik, atau mungkin yang lebih baik, bukan yang terbaik, yang lebih baik mungkin dengan MP3, dengan sound system besar, dengarkan antum sendiri, dikelilingi keluarga bisa. Kemudian tarik napas pelan-pelan, pokoknya atur napas, tenang, fokus, dan sambil dengarkan, itu akan berefek pada dirinya yang kesurupan atau yang kena santet. Jadi kalau misalnya langsung ini yang meruqyah membacakan, itu akan berefek padanya selama bertawakal pada Allah, dan kemudian dia akan dendam kepada Anda. Dan dia akan melawan. Mungkin di awal-awal enggak bisa melawan, nanti ngajak teman-teman yang lain melawan. Iya, benar gitu. Iya, kalau misalnya antum tahu hari Sabtu pertama kali kita belajar ini, sebelum surat Al-Fatihah itu, paling pertama, pertemuan pertama kan, itu paginya, sejujurnya itu, saya berkelahi sama 3 jin. Benar. Sebelum berangkat sini. Benar. Jinnya ngerasuki satu, ngerasuki salah seorang wanita. Kemudian melawan. Dia memang udah dendam maksudnya. Yang satu kuntilanak, yang satu lagi macan, yang satu lagi apa nggak tahu. Itu benar berkelahi langsung. Apa? Jadi dia merasuki tubuh orang, kemudian ngajak berantem. Itu berkelahi terus. Saya sambil baca-baca tentunya, baca Al-Quran bukan baca matan abis uja. Itu paginya, dan malamnya itu sampai sekitar jam 2 itu juga meruqyah orang. Jadi sebenarnya itu kondisi waktu itu sangat tidak fit waktu itu pertama. Tapi alhamdulillah kita bisa mengakhirinya, bisa menjalani ini semua. Malamnya itu nggak tahu, nggak terhitung berapa jumlah jin dengan izin Allah kita cabut dari jasad. Maksudnya dia masuk, kita keluarkan, masuk, kita keluarkan, masuk, kita keluarkan. Mengeluarkannya mirip dengan cara mengeluarkan orang-orang yang dia, ya orang-orang yang seperti dukun gitu. dengan menyentuh, kemudian dikeluarkan, keluar. Dan ketika dia keluar, dia pesanannya langsung pesan itu terjadi. Enggak tahu, enggak terhitung. Kemudian Rasulullah tadi hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau berkata hadis ini hasan sahih. Dan diriwayatkan oleh Imam oleh sahabat Nabi Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a suratal baqarati tuqra'u fi." Sesungguhnya setan itu keluar dari rumah yang diperdengarkan dalamnya surat Al-Baqarah, baik itu dengan audio, dengan elektronik ataupun langsung. Dan ini bukan hanya pada surat Al-Baqarah saja sebenarnya ya, tapi mungkin yang paling bisa menyebabkan mereka berefek atau mereka sakit itu surat Al-Baqarah, karena di dalamnya ada Al-Fatihah. Di dalamnya ada ayat-ayat kursi. Kemudian awal-awal suratnya yang kita pelajari ini sebenarnya dari ayat pertama sampai ayat 20. Kemudian surat ayat kursi dan dua ayat setelahnya, laikroh hafidin, dan ayat setelahnya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan juga dua ayat yang paling terakhir surat Al-Baqarah, itu puncaknya. Jadi awal, tengah dan terakhir itu efek berefek sekali pada setan insyaallah. Dan itu bisa antum pakai untuk ruqyah diri sendiri selain dengan Al-Fatihah. Kalau misalnya tidak hafal, bisa Al-Fatihah cukup. Insyaallah akan Allah sembuhkan dengan izinnya. Ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man qara'a 10 ayatin min suratil Baqarati fi lailatin lam yadkhul dzalikal bait syaitana tilkal lailah aw syaitanu tilkal lailah." Barang siapa yang membaca 10 ayat di surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka tidak akan masuk pada rumahnya setan apapun pada malam itu juga. Nah, 10 ayat tersebut beliau rinci. Yang pertama, arbaun min awwaliha. 4 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bil ghaibi wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, itu dianjurkan dibaca yang pertama, kemudian ayat kursi. Berarti berapa? 5 ayat. Kemudian wa ayatani ba'daha. 2 ayat setelah ayat kursi berarti 8. Kemudian salatu ayatin min akhiriha. 3 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Berarti 11 kalau jauh. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain beliau berkata, lam yuqarribhu wala ahlahu yauma idzin syaitan, dan syaitan itu tidak akan mendekatinya baik dirinya atau keluarganya pada hari itu juga. Kemudian beliau juga berkata, wala syai'a yakrahuhu wala yuqra'ani 'ala majnunin illa afaq. Artinya adalah, dan tidak ada sesuatu yang jika dibaca kepada orang yang sakit jiwa dengan surat ini, dengan ayat tadi, kecuali dia akan sembuh kesakit jiwanya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi itu sedikit fadilah tentang surat Al-Baqarah. Itu fadilah yang sangat besar sebenarnya, karena zaman-zaman sekarang mulai bermunculan sebenarnya yang namanya santet-santet dalam bentuk yang beda. Bentuknya banyak-banyak. Baik itu santet kebencian atau santet kecintaan. Persaingan politik. Iya, bisa juga persaingan politik. Santet kecintaan, ya santet mahabbah seperti pelet, seperti pelet. Nah, pelet atau yang berlawanan dengan pelet seperti seseorang tidak bisa mendapatkan jodoh, susah dapat jodoh karena ada faktor di balik itu. Jadi ketika dia melamar gagal, lamar gagal, lamar gagal dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi karena ada faktor tertentu yang dia tidak ketahui, namun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Menyembuhkannya mungkin bisa dengan Al-Baqarah dan Al-Fatihah, dengan meruqyah diri sendiri dengan cara yang tadi yang saya kasih tahu. cukup dengan diri sendiri dulu. Jangan langsung nyari perupiah-perupiah, dikit-dikit nyari perupiah, dikit-dikit nyari perupiah, tapi dari diri sendiri dahulu. Kalau sudah tidak mampu dan darurat dan merasa tidak mungkin lagi untuk menghadapi dengan diri sendiri atau dengan keluarga sendiri, maka barulah cari perupiah. Usaha dulu. Baik, kita langsung ke kitab sekarang, halaman 11. Halaman 11, kita mulai dari paragraf ketiga. Halaman 11, wali annal hidayata nawa'an. Pertama kalian garis bawahi dulu dari kata wali annal hidayata nawa'an sampai ke empat baris. Sampai ke baris keempat dari sejak wali annal hidayah, berarti akhirannya adalah wal a'mal adh-dhahirah. Maksudnya apa di garis? Karena untuk mengetahui mana yang saya baca dan saya anjurkan untuk antum mengartikannya sekarang, memperhatikannya, dan mana yang tidak. Karena tidak semuanya harus didetailkan sekarang. Itu habis waktunya. Baik. Wali annal hidayata nawa'an. Dan karena hidayah atau petunjuk itu ada berapa macam? Dua macam. Yang pertama ditandai, pertama hidayatul bayan. Hidayatul bayan. Dan yang kedua adalah hidayah at-taufiq. Hidayah bayan artinya adalah hidayah. Bayan artinya apa? Bayan. Penjelasan. Hidayah penjelasan. Wa hidayatul taufiq. Apa hidayatul taufiq? Seperti muwafaqah, apa arti muwafaqah? Kesepakatan. Jadi amalan disepakati dengan taufik. Kalau misalnya antum beramal, misalnya sholat, sholatnya khusyuk, kemudian enak. Nah itu berarti ada hidayah taufik di dalamnya. Namun ketika antum mulai sholat, ya sholat antum benar rukunnya dan juga apa-apa benar, syarat dan sebagainya benar, tapi tidak menjiwai, bahkan tidak ikhlas. Nah itu hidayah taufiknya gak ada, tapi hidayah bayannya ada. Karena hidayah bayan itu umum sekali. Antum melakukan ini, sesuatu kebaikan, baik itu antum benar atau enggak niatnya, itu sudah Allah beri hidayah sebenarnya. Dan hidayah yang bersifat umum ini, itu bahkan untuk binatang pun diberi hidayah. Seperti misalnya singa berkasih sayang pada anaknya. Nah ini hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini hidayah bayan atau hidayah irsyad. Nah, jadi menunjuk untuk semua makhluk mana yang bermaslahat pada mereka. Baik itu mereka berniat baik atau buruk, terserah. Tapi ini bagaimana mereka agar mendapatkan maslahat bagi diri mereka dan menjauhi dari mafsadat bagi diri mereka. Nah hidayah al-bayan atau hidayatul irsyad itu lebih dekat dengan al-ihtida bil ilm. Al-ihtida bil ilm berarti mendapat petunjuk dengan ilmu, mengetahui aja. Nah, adapun al-hidayah bitaufik, yakni al-hidayatul taufik, itu al-ihtida bil amal. Amal yang soleh yang diterima oleh Allah, makbul. Nah hidayah taufik ini khusus untuk orang-orang bertakwa, makanya dikhususkan muttaqin di sini, hudan lil muttaqin. Hudan di sini adalah petunjuk yang apa? Yang irsyad atau taufik? Taufik. Tapi sudah pasti dia dapat hidayah itu irsyad. Nah, hidayah itu irsyad untuk semua makhluk. Nah yang khusus hidayah itu taufik untuk mereka yang muttaqin. Begitu ya. Fal muttaqun hasolat lahum al-hidayatan. Maka orang-orang yang bertakwa hasolat lahum. Hasolat artinya mendapat, ya kan? Atau terdapatkan lahum bagi mereka al-hidayatan. Dua jenis hidayah. Tadi apa? Hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Wa ghairuhum, dan selain mereka, wa ghairu, selain hum, hum di sini kembali ke orang-orang bertakwa. Berarti selain orang bertakwa. Nah, bisa juga selain orang bertakwa ini orang muslim bisa, orang muslim yang fasik. Lam tahsul lahum hidayatut taufiq. Tidak terdapatkan bagi mereka hidayah dan taufik. Namun mungkin, ya bukan tidak mungkin, seorang muslim yang memang dia sering bermaksiat, suatu hari Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik dalam amalannya mungkin. Karena beda-beda. Orang kadang bertakwa di sisi ini, kadang dia bermaksiat di sisi ini. Nah, di sisi bertakwanya inilah dia mendapatkan hidayah taufik. Misalnya seseorang itu dia dalam hal sedekah dia glamor, suka bersedekah. Namun dalam hal sholat dia remeh. Nah, dalam hal sedekah ini dia ikhlas dan suka memberi. Nah, di sinilah dia hidayah taufiknya. Adapun dalam sholatnya dia ada hanya hidayah irsyad karena hanya sekadar mengetahui dan menggerakkan anggota tubuh biasa tanpa penghadiran hati. Wa hidayatul bayan, dan hidayah petunjuk, di hidayah penjelasan, hidayah bayan atau hidayah ilmu, biduni taufiqin lil amali biha, biduni tanpa, ya, without, tanpa taufik, taufik persetujuan, penyelarasan, lil amali biha, untuk beramal dengannya, laisat hidayatan hakikiyatan tamatan, maka itu bukanlah hidayah yang hakiki dan yang sempurna, bukan. Jadi hidayah baru disebut sempurna ketika sudah mendapatkan kesetujuan atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hanya sekadar penjelasan, maka Allah pasti menjelaskan pada semua makhluknya, bahkan binatang pun Allah berikan bayan kepada mereka bagaimana cara mencari makan dan sebagainya. Begitu. Kemudian summa wasafa al-muttaqin, kemudian wasafa, Allah Subhanahu wa taala mensifati al-muttaqin, orang-orang bertakwa, dengan berapa sifat? Coba. Dengan tiga sifat. Hah? Dengan tiga sifat. Diklasifikasi, kita klasifikasi. Yang pertama sifatnya adalah sifat dalam akidah, al-aqaid, ya kan? Berarti apa? Keyakinan. Di dalamnya terkandung keimanan dan ilmu tentang hal-hal yang gaib, dan ilmu tentang apa? Tentang hukum-hukum. Karena segala hukum dalam syariat, baik itu hukum fikih, sebenarnya bertalian dengan akidah. Karena dengan keyakinan. Antum keyakinannya apa dalam masalah sholat witir misalnya? Apakah witir itu wajib atau sunnah? Kalau misalnya antum berkata sunnah, berarti itu keyakinan antum. Itu sebenarnya berkaitan dengan akidah. Namun karena ini perkara yang furu, maka, dan juga bukan perkara yang qat'i, karena ada perbedaan pendapat di dalamnya, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk mengkafirkan atau untuk mengislamkan. Tapi kalau misalnya antum berkeyakinan enggak sholat wajib, apa sholat lima waktu itu wajib, ah enggak itu sunnah, nah ini baru, karena ini qat'i. Kemudian al-a'mal al-batinah. Yang kedua, sifat kedua bagi orang-orang muttaqin itu terdapat pada amalan-amalan batin. Kemudian yang ketiga, wal a'mal az-zahirah. Amalan-amalan zahir. Berarti pertama ilmu dan yang kedua amal, ya. Kalau kita klarifikasi secara umum lagi, ada ilmu, ada amal. Ilmu itu akidah, amal itu amal. Nah, amal terbagi menjadi dua, amal batin dan amal zahir. Nah, orang yang bertakwa itu semuanya terangkum di dalamnya. Adapun orang yang tidak bertakwa, beriman maksudnya, orang setelah beriman di surat Al-Baqarah berarti kufur. Kufur itu akidahnya salah, amalan batinnya salah, amalan zahirnya salah, ya kan? Nah, kemudian setelah kufur ada golongan kaum munafikin. Kaum munafikin lawan yang lebih buruk daripada kaum kufar terhadap orang-orang bertakwa. Dari segi akidah, secara zahir benar, secara batin salah atau buruk. Dan secara batin, amalan batin itu buruk sekali. Nah, secara amalan zahir itu baik. Nah, itu munafikin. Baik, jadi ini barometernya terdapat pada tiga hal. Kalau tiga hal kelengkapan ini lengkap, maka dia disifati bertakwa insyaallah. Litadhammuni taqwa lidzalika faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada ghaib. Yang di sini enggak wajib diartikan sekarang, namun saya bahas. Hakikatul iman, hakikat iman adalah at-tasdiq at-tam bima akhbarat bihi ar-rusul al-mutadhammin lin qiyadil jawarih. Itu hakikat iman itu tadi. At-tasdiq at-tam, yaitu at-tasdiq itu apa? Pembenaran, yaitu percaya, kepercayaan yang tam, kamil, sempurna, perfect. Apa yang dipercaya? Dengan apa? Dengan apa yang akhbarat bihir rusul, para rasul mengabarkannya. Jadi apa yang dikabarkan oleh para rasul dari the past, the present, atau the future, itu kalau kita tahu itu yang dikabarkan oleh para rasul dan sanadnya sahih dan dia hadisnya sahih atau hasan, maka wajib untuk mempercayainya secara utuh dan secara sempurna. Al-mutadhammin lin qiyadil jawarih, yang mana kepercayaan itu yang sempurna itu, itu mencakup di dalamnya inqiyad. Inqiyad itu seperti khudu', khudu' itu menunduk, patuh, taat. Ketaatan al-jawarih, al-jawarih jamak dari jarihah, artinya adalah anggota tubuh, anggota tubuh badan. Jadi iman, lazimnya setelah iman itu berbuah apa? Amal. Amalnya itu bisa amalan hati dan juga amalan anggota tubuh, zahir. Nah, kemudian walaisa sya'nu fil imani bil asya bil asya'il musyahadah bil his, dan bukanlah sya'an, perkara atau kepentingan, bukanlah hal yang terpenting, maksudnya gitu, dalam keimanan, fil iman bil asya'il musyahadah bil his, dari segi hal-hal, asya jamak dari syai, artinya hal-hal al musyahadah yang terzahirkan, al musyahadah yang tertontonkan, yang terperlihatkan, bil his, dengan al-his. Al-his itu apa arti al-his? Al-his itu artinya perasaan. Dan al-his seperti ini, al-his saya merasakan, ahussu, saya merasakan. Jadi mirip dengan misalnya panca indera. Jadi bukan sekadar yang di yang bisa ditangkap oleh panca indera semata, yaitu bukan amalan zuhir semata iman itu. Fa'innahu la yutamayyazu bihal muslimu minal kafir. Maka dengan itu, kalau misal dengan sekadar indera, panca indera saja, maka la yutamayyazu biha, tidak terbedakan dengannya, dengan hal-hal tersebut tidak terbedakan antara orang muslim dan orang kafir, orang munafik. Innama sya'nu fil imani bil ghaib, sesungguhnya perkara yang paling penting itu di apa? Al iman bil ghaib, keimanan terhadap hal yang ghaib. Alladzi lam narahu wa lam nusyahidhu, yang belum kita lihat atau yang tidak kita lihat dan tidak kita saksikan. Bedanya ra'i narahu dengan nusyahidhu apa? Narahu itu melihat biasa, tapi nusyahidhu itu menyaksikan. Beda dengan menyaksikan dengan biasa. Melihat itu sebenarnya sekilas, tapi kalau menyaksikan itu ada sedikit penghayatan dan pengamatan sedikit. Makanya kalau menonton, nah, melihat bola dengan menonton bola beda. Kalau misalnya melihat bola, bolanya diem. Kalau misalnya menonton bola, bolanya gerak-gerak. Wa innama nu'minu bihi, dan melainkan kita beriman dengan hal-hal yang gaib tersebut, meskipun belum kita lihat atau saksikan. Li khabarillah wa khabari rasulih. Kenapa sih kok kita beriman? Disebabkan pengabaran dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah. Kalau sudah dari keduanya dikabarkan, sudah kita tunduk, kita percaya. Fahadhal iman alladhi yumayyazu bihi almuslimu minal kafir, dan iman inilah yang dibedakan dengannya antara muslim dari orang kafir. Li'annahu tasdiqun mujarradun lillahi wa rusulihi, karena itu adalah, yaitu keimanan seperti ini, sikap seperti ini, itu adalah gambaran dari suatu tasdiq. Tasdiq itu pembenaran mujarrad. Mujarrad itu artinya apa? Mujarrad itu hanya, hanya untuk, artinya hanya, di sini ada artikan saja hanya karena sulit diartikan yang lain. Hanya untuk Allah dan juga para rasulnya. Baik, berarti di sini setelah ini garis bawahi dua baris ini, fal mu'minu. Dua baris ini garis bawahi, ini penting. Fal mu'minu yu'minu bi kulli ma akhbarallahu bihi au akhbar bihi rasuluhu. Orang yang beriman, orang mukmin, yu'min itu mengimani, mempercayai bi kulli ma akhbarallahu bihi. Pada setiap apa yang Allah kabarkan pada dengannya. Au akhbar bihi rasuluhu, atau apa yang Rasul kabarkan dengannya. Sawa'un syahadahu, sawa'an syahadahu. Sawa'an di sini artinya entah itu atau baik itu. Bisa entah itu atau baik itu. Entah atau entah dia syahadahu menyaksikannya, au lam yushahidhu atau belum menyaksikannya. Wa sawa'an fahimahu wa aqalahu, baik itu dia memahaminya dan aqala itu artinya apa? Melotok di akal. Berarti dia selain memahami, Masuk di akal. Hah? Dan dia ternalar olehnya. Bisa. Baik itu dia memahaminya atau dia bisa menalarkannya. Aulam yuhtada ilaihi atau lam yahtadi, maaf. Aulam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmuhu, atau dia belum sampai padanya akalnya atau pemahamannya atau tertunjuk kepadanya. Belum tertunjuk kepadanya akalnya dan pemahamannya. Hal-hal yang bersifat gaib itu sejatinya asalnya bagi zahir manusia itu tidak masuk akal. Tetapi mengingkarinya, mengingkari apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan, itu juga tidak masuk akal. Hah, iya gak? Maka ketika dua yang tidak masuk akal ini bertabrakan, mana yang kita rajihkan? Yang lebih masuk akal, yaitu kita mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Karena Allah menciptanya, berarti dia mengetahui. Dan Rasul utusan Allah, dan Rasul memiliki wahyu. Begitu. Bikhilafi zanadiqah, lawan dari zanadiqah. Zanadiqah asalnya dari bahasa Persia sebenarnya, yaitu kaum-kaum yang ya dimutlakan pada orang-orang munafik secara mutlak. Zanadiq, ya, jamak dari zindiq. Lah, orang-orang munafik, wal mukadzibina bil umuril ghaibiyah, dan orang-orang yang mendustakan perkara-perkara yang ghaib. Ya, orang kafir berarti. Li'anna 'uqulahum al-qasirah al-muqassirah, karena 'uqulahum, akal-akal mereka al-qasirah yang pendek, short. Al-muqassirah, apa al-muqassirah? Al-muqassirah itu bisa artinya malas, bisa artinya meremehkan, bisa artinya kurang rajin. Akal-akal yang idle gitu. Oh, arti idle. Gak tahu Indonesia apa idle. Lam tahtadi ilaiha, belum nyampe padanya. Ya enggak? Ini sebenarnya pergumulan antara orang penegak syariat dengan orang yang anti syariat. Orang yang penegak syariat bilang, kalau kita menjalankan syariat, insya Allah kita akan bahagia di dua negeri, negeri fana dan negeri baka, ya kan? Negeri dunia dan akhirat, insya Allah. Nah, orang yang anti syariat itu pasti bilang konservatif, pikirannya sempit, ya kan? Justru sebaliknya, yang sempit itu dia, karena pikirannya sebatas pada dunia, hawa nafsunya, dunianya, sekitarnya, lingkungannya, bahkan pikirannya cuma di Bali atau Irian Jaya, ya kan? Kok ada masalah hijab, oh ini kasihan dong yang di Bali, ya kan? Kok masalah harus pakai tutup aurat, itu gimana orang-orang Irian? Kok jauh-jauh ke Irian, ya kan? Jadi berusaha untuk meluaskan diri pikirannya, tapi sebenarnya pikiran mereka sempit. Yang luas justru pikirannya orang-orang yang ingin menerapkan syariah. Kenapa? Karena pikirannya itu unlimited, sampai ke dua dunia, sampai ke akhirat, ya kan? Kalau orang ini cuma di dunia aja, kalau mereka mati selesai kan? Tapi kalau ini mah wafat, dihisab, insya Allah akan bahagia, gitu. Jadi masalah luas, jaringan luas atau jaringan putus atau apa, itu dilihat dari segi ini. Dia ke akhirat atau enggak tujuannya, kecondongannya. Kemudian fakadzabu bima lam yuhitu biilmihi, maka mereka mendustakan terhadap apa yang mereka belum menguasai ilmunya. Fa fasadat uquluhum, maka rusaklah akal-akal mereka. Wa marajat ahlamuhum, di sini saya belum bisa mengetahui maksudnya marajat. Mungkin bergejolak ya. Mungkin bergejolak atau bertabrakan mimpi-mimpi mereka. Wa zakat uqulul mu'minin al-musaddiqin al-muhtadina bihadiyillah atau bihudallah. Wa zakat, zaka yuzaki atau zaka yazki, zaka yazku, itu artinya adalah suci, bersih. Bersihlah akal-akal orang mukmin yang mereka mengimani, mempercayai dan mendapatkan hidayah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga dua hidayah. Iya. Tentunya. Hah? Apa? Dua hidayah mana? Bukan, bihudallah. Dengan hidayah Allah. Satu hidayah, tapi mencakup duanya. Tentu saya mencakup. Wa yadkhulu fil imani bil ghaib, dan masuk dalam keimanan terhadap hal yang ghaib. Al imanu bi jami'i ma akhbarallahu bihi minal ghuyubil madiyah wal mustaqbalah, termasuk dalam hal-hal yang ghaib ini, yaitu mengimani segala yang apa yang Allah kabarkan dengannya dari perkara ghaib, baik itu bersifat madiyah, madiyah itu berarti lalu, lampau, ataupun mustaqbalah, masa depan. Kalau madiyah berarti seperti kisah-kisah sejarah para umat terdahulu, para nabi. Kemudian al-mustaqbalah seperti apa? Tanda-tanda hari kiamat dan apa yang akan terjadi nanti di hari akhir. Wa ahwalul akhirah, ahwal akhirah. Nah, di sini termasuk dalam mustaqbalah. Berarti tadi madiyah dan mustaqbalah itu yang masih bersifat fana di dunia ya. Adapun ahwalul akhirah itu di alam baka. Wa haqa'iq awsafillah wa kaifiyatiha, dan hakikat-hakikat sifat-sifat Allah dan kaifiyah. Kaifiyah itu semacam tata cara. Bagaimana, ya kan? Kaif dari kata kaif, kaif berarti bagaimana. Misalnya haqaiq sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala turun dari langit menuju langit dunia misalnya di sepertiga malam terakhir misalnya. Nah, kita mengimaninya. Ini benar dari hadis. Kita wajib untuk mengimaninya. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Dan kita tidak mengetahui caranya bagaimana, dan tidak boleh membicarakannya, karena kita nggak bakal tahu, dan kita nggak bakal dapat wahyu gimana caranya. Oleh karena itu tidak. Di sini kita kaifiyah, di sini kita mentafwid. Tafwid yaitu apa arti tafwid di Indonesia aja sih? Tafwid itu kita menyodorkan makna apa? Menyerahkan maknanya. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna di sini maksudnya tata caranya kita enggak tahu. Namun turun, ya turun. Sebagian dari bahasa Arab nazala artinya turun, dan kita enggak tahu tata caranya. Nah, begitu kita mengimani sifatnya dan hakikat sifat tersebut, namun tidak kita membicarakan tata cara, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membicarakannya kepada, tidak mengabarkannya kepada kita. Baik, ini wama akhbarat bihi, ini juga sama dengan yang sebelumnya. Kemudian paragraf berikutnya, thumma qol. Di garis bawah. Oke, yang berikutnya di garis bawahi dari kata thumma qala. Terus baris kedua juga, baris ketiga juga, dan halaman berikutnya. Halaman berikutnya baris pertama, baris kedua, dan sampai baris ketiga. Ya, sampai at-tawab. Baik, thumma qala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuqimuna shalah," dan mereka yang mendirikan salat. Lam yaqul. Di sini ada hikmah. Lam yaqul. Allah Subhanahu wa taala tidak berkata, "Yaf'aluna shalah." Mereka berbuat salat. Dan juga au tidak juga ya'tuna bi shalah. Allah Subhanahu wa taala tidak juga mengatakan mereka mendatangkan sholat atau datang dengan sholat, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuqimuna shalah, iqamatus shalah, menunaikan, mendirikan sholat. Kenapa? Kenapa enggak dengan yaf'aluna shalah? Kenapa enggak ya'tuna bis shalah? Jawabannya, li'annahu, karena la yakfi, tidak cukup, fiha, di dalam sholat itu, mujarradul ityan, mujarrad sekadar atau sebatas. Al ityan mendatangkan atau merealisasikan bi suratiha zahirah, dengan bentuk zahirnya saja, enggak. Salat yang dimaksud oleh Allah itu bukan salat yang hanya di zahirnya saja. Fa iqamatus shalah, nah lafaz atau istilah atau frasa iqamatus shalah itu artinya adalah, pertama, iqamatuha zahira, mendirikannya secara lahiriah. Itu pertama. Kedua, itmamu arkaniha, menyempurnakan apanya? Rukun-rukunnya. Ketiga, wawajibatiha, menyempurnakan apa kemudian? Kewajiban-kewajibannya. Kewajiban-kewajiban dalam apa? Dalam sholat ya. Ya. Dan rukun-rukun sebenarnya termasuk kewajiban. Wa syurutiha, dan menunaikan apa? Menyempurnakan syarat-syaratnya. Kemudian wa iqamatiha batinan bi iqamati ruhiha, dan menunaikannya, mendirikannya secara batin dengan mendirikan rohnya juga, membangkitkan rohnya juga. Berarti ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5. Iqamatus shalah itu terdiri di dalamnya 5 perkara yang tidak bisa didapatkan dengan lafal fi'lus shalah atau al-ityan bis shalah, enggak. Tapi iqamatus shalah mencakup. Nah, iqamatur ruh itu apa sih maknanya? Membangkitkan ruh. Apa itu maknanya? Wa huwa hudurul qalbi fiha. Artinya adalah menghadirkan hati di dalamnya. Wa tadabburu ma yaquluhu wa yaf'aluhu minha, dan mentadabburi yaitu mendalami, menghayati apa yang diucapkan dan diperbuat dari apa? Dari salat tersebut. Ya kan? Ada cerita seorang ustaz yang terpercaya. Dia pernah disantet oleh banyak para dukun atau yang semacamnya. Ustaz. Hah? Kenapa? Justru ustaz lah yang lebih layak disantet, karena terlebih ustaz yang membongkar kesesatan. Iya, daripada menyantet orang biasa kan, gak ada untungnya. Lebih baik menyantet ustaz. Iya enggak? Karena ada untung, ustaznya sakit, dakwahnya mampet, dan keuangannya juga mampet mungkin. Nah, disantet, kemudian masuk padanya sekitar 2000 jin. Diserang 2000 jin. Nah, tapi karena keimannya alhamdulillah masih, sampai sekarang masih hidup alhamdulillah orangnya, ustaznya maksud saya. Nah, ketika itu dia ustaz tersebut atau beliau di ruqyah di suatu tempat, di suatu yayasan Islami. Kemudian kan yayasan itu ada masjidnya. Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya memperlihatkan beberapa jin kepadanya. jin tersebut berbentuk seperti dakocan. Dakocan itu gimana? Dakocan itu seperti mainan kayak badut gitu umurnya. Hah? Katanya warnanya merah, bukan dakocaya. Dakocaya saya warnanya terserah mau apa, tapi jinnya ini kelihatannya warna merah secara zahirnya, wallahu alam itu asli atau enggak. Tapi yang penting terlihatnya seperti itu. Nah, ketika itu tersebut duduk di sebuah masjid. Masjid hiasan tersebut di mana dia di rukiah sendiri duduk menunggu sholat atau apa. Kemudian ada yang sholat sunnah dua orang. Satu orang yang sedang sholat itu mantan jemaah LDI yang udah taubat. Yang satunya lagi orang umum biasa yang baru datang dari luar kemudian numpang sholat aja, nggak tahu sholat apa. Tapi kelihatannya beda kualitasnya. Nah, kedua orang itu yang lagi sholat didekati oleh jin-jin semacam dakocan yang mereka besarnya itu paling segini doang ya. Ya, semacam segini doang katanya. Itu bisa terbang. Ada banyak beberapa, beberapa set. Jadi maksudnya untuk yang orang ini ada beberapa gitu jinnya mengelayapi, melalati. Yang ini ada berapa? Nah, mereka seperti mendapat tugas gitu ya, bagian. Yang satu di bagian di bagian pantatnya. Jadi seperti gini-gini mata. Yang bagian lainnya lagi di bagian palanya. Palanya di apa-apain gitu, ha? Ya kan? Di pokoknya di main-main palanya. Nah, yang di bagian pantatnya itu seperti dikeruk-keruk atau disodok-sodok atau apa. Itu yang satu yang orang umum. Yang sholatnya itu kelihatannya asal-asalan. Nah, bagaimana dengan satu yang mantan LDI ini? Ini cerita benar ini. Orangnya psikoh, ustaz. Tapi gak semua ustaz psikoh sih. Nah, yang mantan LDI ini ketika jin tersebut atau setan tersebut berusaha mendekatinya, itu mental gak serius. Benar? Mental, tes terus, tes. Gak bisa, gak mempan. Alhamdulillah. Jadi itu perbedaannya di situ kalau orang sholat khusyuk. Dan memang dalam hadis ada setan yang bertugas khusus untuk mengganggu sholat orang. Ada. Saya nggak tahu bentuknya memang kayak gitu aslinya, atau Allah perlihatkan yang bentuk aslinya atau tidak, wallahu alam. Tapi yang penting ini cerita nyata yang disampaikan oleh ustadz yang fiko. Dan memang kalau misalnya antum membaca itu memang semacam ada wilkoyah penjagaan. Karena itu sebelum tidur ada kan sunahnya untuk berdoa, baca mu'awwidzatain dan lain-lain, kemudian dihembuskan pada tangan, dibasuhkan kepada seluruh anggota tubuh, dan itu benar. Bahkan ketika antum menghadapi orang kesurupan sekalipun yang dendam misalnya sama rukyah dan berkali-kali ini dengan jin yang berbeda menyerang saya pribadi, saya sendiri, saya aja gitu diserang, itu mau mencekik benar, mencekik, namun nggak bisa, udah sekuat tenaga gitu. Dan saya gini aja sambil dalam hati baca, mencekik dan nggak bisa kena. Kemudian memukul jin lain yang juga dendam, ingin memukul. Udah dekat ini, jadi diantara berhadapan. Ketika ini mukul, saya diam aja. Pas pokoknya gini, nggak bisa. Ada pernah kalau dalam kesurupan pernah jatuh di lantai dua, sebenarnya ya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena itu jin ya yang rasain, bukan jasad. Iya. Antum tendang orang yang kesurupan, tendang aja. Itu orang manusianya nggak sakit, yang sakit jinnya. Nah, ketika saya tanya pas udah siuman, udah sadar, bahkan jin itu semacam mengeluarkan pedang. Keris, nggak tahu, Kris Sakti atau Kris Pati, saya enggak tahu. Ingin menusuk saya? Enggak bisa. Dan kemudian saya pegang tangannya, kerisnya katanya hancur. Apa kata jinnya? Ya, hancur. Ini benar. Kemudian saya tanyakan ketika udah siuman, saya tanyakan kepada korban itu, apa yang kamu rasakan pas ketika mencekik saya? Saya ngelihat, tahu gitu. Jadi orang kesurupan memang sebenarnya ngelihat gitu apa yang dia ini. Oh gitu. Nah, tahu. Itu tapi seakan itu ada semacam apa halangan, memang susah. Dia tahu dia mau mencekik tapi enggak bisa-bisa. Dan yang ketika ada keris itu beneran ada keris. Beneran ada keris dia ngelihat. Dan ketika saya pegang hancur, beneran hancur hilang. Iya. Bahkan ketika ada yang mau mencekik gini, mulai mau mencekik gini, kemudian saya giniin pakai ini. Pakai kelingking. Pakai ini apa namanya? Kelingking. Nah, ketika dia mencekik tangannya gini kan? Saya giniin. Dia mundur dengan sendirinya tangannya. Enggak berani dengan kelingking saya. Itu benar. Itu satu cerita aja yang saya kasih tahu. Kemudian sampai mana sekarang? Fahadihi sholatu hiya allati qala Allahu fiha. Maka ini adalah sholat yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemunkaran. Al-fahsya ini lebih dekat kepada perzinahan. Kalau misalnya munkar itu ke yang lain, hal-hal lain. Fahsya itu yang menjijikan sebenarnya, hal-hal yang menjijikan. Kalau munkar itu hal-hal yang diingkari, yang dianggap batil. Dan munkar itu lebih umum daripada fahsya sebenarnya. Karena kadang sesuatu yang memang munkar itu tidak sampai ke derajat yang fahish. Fahish itu menjijikan. Jadi kalau misalnya kita yang masih imannya kurang itu karena sholatnya, barometernya di sholat. Wahiyal lati yatarattabu 'alaiha thawab, dan itu adalah yang terhasilkan setelahnya apa? Pahala. Ini memang agak mengejutkan. Fala thawaba lil insani min sholatihi, maka tidak ada pahala bagi seorang insan dari sholatnya. Illa ma'aqila minha, atau ma'aqila minha, kecuali apa yang dia tuh di sana tuh dia terpikirkan kan, maksudnya sholatnya tersebut benar sholat, paham dengan sholatnya. Wa yadkhulu fi sholati faraidha wa nawafilaha, dan masuk dalam lafaz sholat alladhi fi munasalah, di sini adalah sholat fardhu dan sholat sunnah. Jadi orang-orang yang menunaikan kewajiban sholat fardu, tapi mereka seperti robot atau boneka yang dengan sendirinya sholat gitu aja, atau tepat mematuk-matuk. Kalau mematuk-matuk itu nggak sah. Walaupun kelihatannya khusyuk, tapi sebenarnya cuma mikirin yang lain dan lupa-lupa semua, lafalnya itu nggak dibaca. Kalau mayoritas sholatnya dalam satu sholat isya misalnya, mayoritasnya itu dia lalai, dia batal sholatnya. Namun kalau misalnya lalai sejenak, kemudian sadar, kemudian berubah, nah ini tidak masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan mengampuni. Kalau asar sampai 3 tahajud. Nah, itu mayoritas itu. Mayoritasnya pokoknya. Ketika kita mengambil usul mayoritas, kita anggap itu tidak sah. Gitu. Karena memang kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya hal seperti ini kan. Iya. Gak mungkin orang kalau misalnya sedikit lalai berarti batal sholatnya, enggak. Itu ekstrem sekali. Gak ada manusia yang seperti itu. Kecuali orang-orang yang Allah beri kenikmatan yang berlebih, wallahu a'lam. Thumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di sini antum garis bawahi dari kata yadkhulu sampai ke baris ketiga kata al-khair. Ini diperhatikan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yadkhulu fihi, masuk di dalamnya an-nafaqat al-wajibah kaz-zakat. Masuk di dalamnya kategori pertama, nafkah yang wajib. Nah, sekarang diberitahu contohnya. Apa yang pertama? Contoh dari nafkah wajib adalah zakat. Berarti zakat itu termasuk nafkah kan? Dan nafkah termasuk sedekah juga sebenarnya. Namun tidak semua yang namanya sedekah itu zakat. Tidak semua yang namanya nafkah itu zakat. Nafkah dan sedekah itu umum. Wan nafaqah 'ala zaujat wal aqarib. Ini contoh kedua dari nafkah yang wajibah. Yaitu nafkah terhadap zaujat. Yaitu istri-istri wal aqarib dan kerabat. Kerabat di sini adalah anak-anak, atau orang terdekat yang dia tidak mempunyai tanggungan wali. Nah, orang terdekat di sini maksudnya ini keluarga, maksud keluarga, bukan tetangga gitu, enggak. Keluarga ya. Misalnya antum udah menikah, kemudian antum mempunyai adik. Nah, adik tersebut juga mempunyai anak, berarti apa, keponakan kan? Nah, adik antum meninggal, istrinya meninggal, tinggal dia, berarti dia yatim misalnya. Nah, berarti kan di sini yang lebih berhak apa? Antum sebenarnya. Antum yang paling berhak untuk menafkahkan dia. Dan antum yang lebih berhak untuk memegang harta warisan yang dia miliki dari kedua orang tuanya. Wal mamalik dan juga para budak. Mamalik itu bentuk plural dari kata mamluk ya. Mamluk itu adalah isim maf'ul, bentuk objek dari kata malaka yang memiliki. Berarti mamluk yang dimiliki. Maksudnya adalah budak. Nah, budak pun tanggungan hidupnya itu majikannya lah yang menanggungnya, wajib. Wajib itu. Wajib. Baik itu berupa perempuan atau laki-laki. Wa nahwu dzalik dan semacamnya. Wa nafaqatul mustahabbah. Dan masuk juga kategori kedua, nafkah yang hukumnya mustahabbah, disukai, sunnah. Bi jami'i turuqil khair, dengan segala jalan-jalan kebaikan atau celah-celah yang baik, saluran-saluran yang baik. Walam ini enggak usah diartikan seterusnya, langsung ke baris kelima. Wa ata bi min adalah ala tab'id. Lihat, kalau kita lihat wa mimma razaqnahum yunfiqun, asalnya adalah wa min ma razaqnahum. Dan min artinya apa? Dari yang ya. Apa yang kami rizkikan mereka. Nah, sekarang di sini kita mempermasalahkan sedikit tentang min di sini. Min di sini ya. Min yang menunjukkan tab'iriyah. Tab'iriyah itu artinya tansif atau penyebagian. Ba'd itu kan sebagian. Min dan dari apa? Sebagian apa yang kami rizkikan padamu, ya kan? Faedahnya apa sih kalau misalnya ditafsirkan sebagian? Faedahnya adalah bahwa sayyidina nafkah itu bukan seluruh harta kita, enggak, tapi sebagian saja, dan harus ada sisanya bagi kita untuk mencukupi kewajiban hajat kita. Itu maksudnya itu. Jadi bukan termasuk orang yang penafkah baik jika dia menafkahkan seluruh hartanya atau sebagian besar hartanya hingga melalaikan apa yang wajib bagi dirinya dan bagi keluarganya atau budak-budaknya yang merupakan hajat bagi dirinya. Begitu maksudnya. Jadi wa'atabi didatangkan dengan lafal min, bimin adalah yang menunjukkan atas tab'id, penyebagian. Liunabbihahum, li di sini artinya agar. Yunabbih, yunabbih memberi perhatian, maksudnya apa? Tanbih itu apa artinya, Rigi? Peringatan, sorry. Memberi peringatan, boleh memberi peringatan supaya ingat orangnya, bagi mereka bahwasanya Lam yurid minhum, Allah Subhanahu wa taala tidak yurid, tidak menginginkan dari mereka orang-orang bertakwa itu apa? Kecuali juz'an, sedikit afwan juz'an, bagian ya. Bagian yasir. Yasir itu yasir, kecil, sedikit. Min amwalihim, dari harta-harta mereka. Lihat di sini bagian kecil ini pada asalnya. Yang kita maafkan itu wajarnya bagian kecil dari harta kita ya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan aslinya. Coba dari zakat, dari yang lainnya, itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagian kecilnya. Bukan enggak sampai setengah. Nah, adapun jika dalam beberapa kondisi ternyata ada orang yang membutuhkan banyak uang misalnya, membutuhkan sekali, maka tidak masalah jika kita memberi sebagiannya. Jika kita memandang itu bermaslahat dan kita tahu orang tersebut membutuhkan dan kebutuhannya itu bukan kebutuhan yang haram atau yang bersyubhat, bukan. Ghairu dharrin lahum, ghairu yang tidak dhar, bermudarat. Maksudnya apa? Yang tidak menimbulkan kerusakan, tidak menimbulkan mafsadat, tidak menimbulkan kerugian bagi mereka. Wala musaqqil, dan yang tidak memberatkan. Karena kalau misalnya sebagian hartanya harus dikasihkan, ini memberatkan. Orang yang sedikit aja memberatkan bagi sebagian orang. Bal yantafi'una hum biinfaqihi. Tetapi mereka sendirinya mempunyai atau mengambil manfaat dengan memberi infak tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya dia mengasih infak, tapi dia juga masih memiliki manfaat dengan hartanya sendiri. Beda dengan orang yang sebagian, seluruhnya pasti dia, wah gak ada manfaatnya nih. Maksudnya gak ada lagi saya punya manfaat dari harta. Wa yantafi'u bihi ikhwanuhum, dan saudara-saudaranya juga mendapatkan manfaat. Jadi yang Allah inginkan itu kamu kasih secukupnya aja, sedikit. Ya boleh setengah kalau misalnya memang darurat atau hajat. Yang terpenting kamu masih punya manfaat, dia mendapat manfaat. Gitu maksudnya. Jadi selaras. Namun selalu yang lebih dipentingkan ya orang yang memiliki harta sendiri, karena dia pemiliknya, sahibnya. Adapun orang yang lain yang dinafkahkan, yang diinfakkan, itu enggak jadi prioritas kecuali ketika darurat, itu aja. Baik. Kemudian halaman berikutnya, halaman 14. Seperti mulai pada saat ini kita enggak menugaskan apa-apa ya, karena saya laptop saya rusak jadi enggak bisa mengedit. Ada yang belum posting ya? Yang ada belum posting ya? Iya, udah banyak itu yang belum diposting, jadi aduh, Allah alam nanti insyaallah. Ada yang punya laptop lebih? Enggak usah, saya masih belum mau pegang laptop. Masih enggak enak auranya. Kemudian jadi enggak ada tugas-tugas dulu, tapi antum dengan kesadaran sendiri ya, antum belajar sendiri. Wa katsiran, ini kemudian halaman 14. Halaman 14. Kalau akhwat ada yang mau bertanya silakan kirim langsung aja. Wa katsiran ma yajma'u ta'ala baina sholati wa zakati fil Qur'an. Ada satu faedah penting. Wa katsiran, dan sering sekali atau banyak sekali, ma yajma'u, ma di sini jangan diartikan yajma'u ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjama' atau menggabungkan baina sholati waz zakat, antara salat dan zakat, ya kan, dalam Al-Qur'an, fil Qur'an. Wa yuqimuna sholata wa yutuna zakat, ha, padahal dinul qayyim. Kenapa sih? Li'anna sholata, karena salat mutadamminatun lil ikhlasi lil ma'bud. Karena salat itu mencakup di dalamnya ikhlas terhadap yang disembah, Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ikhlas kan? Berarti iman, ya kan? Iman. Waz zakatu wan nafaqatu, adapun zakat dan menafkahkan sedekah, mutadhamminatun li apa? Mencakup apa? Lil ihsan ala abidihi, terhadap hamba-hambanya. Nah, berarti kalau Islam, ada Islam kan? Islam, iman, ihsan, ya kan? Islam umumnya. Semua peraturan ini ihsan, ya kan? Nah, bagaimana orang berimannya? Salat benar-benar. Salat, timbangannya di salat, keimanan itu. Nah, kemudian ihsan yang paling intinya, paling bukan paling inti tapi paling detail dan paling tinggi derajatnya, yaitu yang juga orang-orang yang berbayar zakat dan menafkahkan. Intinya apa? Hablum minallah dan hablum minannas. Dan orang yang misalnya hablum minallah itu biasanya diuji pada hablum minannas. Iya enggak? Iya. Dia memang memiliki kezuhudan, kemudian ketakwaan, keilmuan, tapi hablum minannasnya lah yang menjadi kurang. Iya. Nah, jika hablum minallah sudah lengkap, bagus, dan hablum minannas dia juga lakukan dengan baik, wah ini masya Allah muhsin. Anta abudallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun wa illam wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Begitu. Fa unwanu sa'adatil 'abdi ikhlasuhu lil ma'bud. Maka fa di sini artinya maka, unwan, unwan itu adalah address, alamat, ya kan? Atau tanda-tanda bisa. Tanda-tanda sa'adah, apa arti sa'adah? Kebahagiaan hamba adalah apa? Ikhlasnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita kadang ya melakukan sesuatu perkara yang sebenarnya besar ya, di mata Islam itu besar, berjasa dan sebagainya. Namun kok terasa di ketika amalan itu kok terasa tuh seperti enggak berasa, enggak enak. Dan setelah amalan dan setelah beramal itu terasa tuh tidak ada faedahnya. Itu bisa kita tinjau yang paling pertama dari segi ikhlas. Dari segi ikhlas. Ini yang paling sulit sebenarnya. Perkara ikhlas paling sulit karena berkaitan dengan keimanan. Nah, setelahnya wasa'yuhu fi naf'il khalq, dan perjalanannya dalam memberi manfaat kepada manusia. Sekarang bagaimana kita menimbang ihsan dan maksudnya kita wazan ihsan dan iman itu seimbang. Maksudnya hablum minallah dan hablum minannas itu seimbang. Sehingga kita berusaha ikhlas dan tidak riya terhadap manusia. Nah, itu yang susah. Orang yang misalnya terbiasa dengan riya dan juga sum'ah dan ujub terhadap diri sendiri, itu jangan antum kira bahagia. Enggak. Sebenarnya tersiksa itu. Sangat tersiksa. Semakin dia terlena, itu sebenarnya semakin tersiksa. Dan semakin terbiasa dengan kelenaan seperti itu penyiksaan sebenarnya. Dan itu sebenarnya merupakan salah satu bagian dari laknat dari Allah. Karena laknat Allah adalah tard minar rahmah, diusir dari rahmat Allah, jauh dari Allah. Nah, orang yang misalnya ketika beramal dia riya, itu fazayyana lahum syaitan a'malahum. Syaitan yang mengindah-indahkan amalan tersebut, terasa indah dengan pujian manusia misalnya, atau sum'ah dengan supaya manusia saling memperdengarkan tentang dirinya. Kalau dia menikmatinya pertama enak, kemudian dinikmati lagi enak, tapi di balik itu sebenarnya dia tidak merasakan kepedihan dan ketersiksaan hatinya sendiri sebenarnya. Karena fitrah manusia itu enggak seperti itu. Fitrah manusia apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi ketika dia melawan fitrahnya itu enggak enak lama-lama. Dan lama-lama sebenarnya dia merasa bersalah. Namun karena sudah menjadi adat maka menjadi tabiat. Ketika tabiat sudah menjadi riya dan sum'ah, jadi sesuatu yang pahit itu akan menjadi manis. Itu yang menjadi namanya tabiat. Sesuatu yang pahit diulang-ulang akan menjadi manis. Sesuatu yang buruk diulang-ulang akan menjadi indah. Makanya kalau misalnya antum baca belajar ini, pertama kelihatannya apa-apaan ini, membingungkan sekali. Tapi diulang-ulang tiap pekan, tiap hari misalnya, akan menjadi terbiasa. Bahkan antum gak bakal mau ikut kajian kalau gak ada kitab Arab misalnya. Mungkin karena ketagihan, karena gak suka lagi kajian lain. Bisa aja kan. Gitu. Makanya orang yang terbiasa dengan riya, ketersiksaan yang paling pertama adalah ketika dia mau beramal, dia sudah memandang pada manusia terlebih dahulu. Itu paling ketersiksaan yang paling awal tuh itu. Gerbangnya itu. Jadi setiap dia mau beramal bukan Allah dulu yang dia pikirkan. Tapi langsung manusia ini gimana nih? Apa untungnya saya nanti bagi manusia? Saya disukai apa enggak manusia? Gitu dulu. Nauzubillah. Dan ketersiksaan itu berlanjut terus dan berujung pada apa? Kita tahu akhirannya. Kama anna unwana syaqawatil abdi, sebagaimana bahwasanya tanda-tanda syaqawah itu apa artinya? Kerugian, ketersiksaan, kehancuran bisa. Kehancuran hamba itu ada muhadainil amraini minhu. Yaitu jika kedua hal ini tidak ada pada dirinya. Fala ikhlas wala ihsan. Dia ikhlas enggak, ihsan pun enggak. Ini rugi sekali. Hablu minallah enggak, hablu minannas enggak. Wah. Itu semanzilah dengan orang yang tidak punya akal atau orang gila. Bagaimana jika seseorang itu dia hablu minannasnya kurang? Apakah mungkin dia ikhlas? Mungkin. Iya, mungkin. Iya. Bukan enggak mungkin. Dia karena saking ikhlasnya mungkin. Iya, dia urusan ibadah kepada Allah beda lagi. Urusan ibadah, adapun urusan hablum minannas itu ada lagi, beda lagi. Nah, ini ihsan kepada Allah mungkin. Bahkan bisa jadi ikhlasnya dia malah lebih kuat lagi dari segi keikhlasan loh ya. Karena apa? Karena dia tidak memandang manusia. Nah, sekarang yang kasus berikutnya. Dia hablum minannasnya kuat. Apakah mungkin dia tidak ikhlas? Lebih mungkin lagi. Karena apa? Karena dia sering melihat pandangan manusia. Dia sering bergaul dengan manusia. Dia tahu manusia itu suka apa. Nah, jadi ya, ibadahnya rentan dengan ketidakikhlasan bisa. Begitu. Nah, yang teradil apa? Keduanya diadilkan. Tapi ketika porsinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan itu. Ketika porsinya untuk manusia, khususkan manusia dengan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Seperti sholat misalnya. Sholat khusus untuk Allah. Iya enggak? Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada campur tangan pandangan manusia di sana. Adapun muamalah dengan manusia, senyum misalnya, hablum minannas. Tapi dengan senyum tersebut kita niatkan sebagai ibadah. Nah, itu berarti berkaitan dengan hablum minallah juga. Antum ada pertanyaan? Ayo, silakan. Yang terkait menafkah sebagian apa atau dinafkah jadilah sebagian. Nah, kemudian di kasus anggota yang mengatur apanya dalam orang, kemudian ada juga sahabat yang untuk menerima tamu, yang sampai dia laporan macam aku supaya kamu tidak tahu siapa yang mana. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga keikhlasan? Ya, kasus Abu Bakar dan juga kasus sahabat dalam perang dan juga salah satu cerita hikayat sahabat yang menerima tamu kemudian mempersilahkan tamunya untuk makan sisa makanannya padahal dia sendiri tidak ada. Itu adalah beberapa kasus yang memang tidak menjadi mayoritas ya. Karena kita ada halnya namanya ithar, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Jadi di sini dilihat dari tinjauan maslahatnya. Kalau misalnya memang dengan hal tersebut kita tahu bahwasanya dengan hal kita hampir seluruh hartanya dinafkahkan seperti itu, memang sudah seharusnya. Seperti misalnya andai di Suriah itu kurang atau kurang dana Suriah, kemudian tidak ada lagi orang menafkahkan, maka kita nafkahkan yang benar-benar semuanya tidak masalah. Kalau misalnya sudah darurat, dengan adanya keyakinan bahwasanya Allah pasti akan mengganti cepat atau lambat. Itu adapun Abu Bakar dengan keimanan yang tinggi, dengan tawakalnya. Nah, hal tersebut dengan tawakal yang tinggi itu tidak memberi madarat pada pelakunya. Nah, sedangkan kita nih. Nah, di sini kita juga perlu lihat diri sendiri juga. Apakah tawakal kita sudah tinggi atau belum? Karena jangan sampai ketika kita sudah mengorbankan seluruh harta, ternyata kita tuh ya keikhlasan itu urusan lain lagi. Kalau udah enggak sudah walaupun kecil enggak ada mas, enggak ada artinya. Nah, apakah dengan kita itu kita yakin enggak nih? Tawakal enggak kita? Jangan-jangan udah kita ini ternyata kita tuh belum siap, belum tawakal, dan ternyata setelah yang terjadi justru kita mencela takdir, menyesal, kita gunakan kalimat lau seandainya aku dulu. Ini yang salah. Beda dengan Abu Bakar, beliau sudah siap radhiyallahu an. Kemudian yang perang itu juga bisa dimirikan. Kemudian yang apa, yang tamu di sini juga dikaitkan dengan menghormati tamu, itu adalah kewajiban tamu. Kemudian juga di sana ada peran tawakal terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, juga ada peran mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Tapi hal ini adalah hal yang minoritas terjadi dan tidak dijadikan dasar untuk kita. Sehingga kalau dijadikan dasar ya khusus, dijadikan dasar itu berarti antum kalau ada tamu, segala hal yang antum punya antum kasih semuanya, dan itu batil. Jangan. Ini beberapa hal khusus aja. Kalau memang antum memandang situasinya atau orang tersebut sepertinya memang butuhkan, atau memang dia lebih berhak, atau memang sudah percaya bahwasanya pasti di balik ini ada hikmah. Saya pernah ada seseorang ibu-ibu, dia anaknya banyak, dia punya uang keluarganya, satu keluarga nih anaknya banyak, cuma 70.000 saat pagi itu, sore itu juga datang adiknya juga punya keluarga, minjem uang, duit tinggal 70.000 untuk dia, suaminya dan anak-anaknya, dan gak ada lagi setelahnya. Kemudian apa? Orang yang mau minjem uang ini jauh lebih miskin dari dia, jauh lebih miskin, bahkan dibilang miskin pun terlalu mulia baginya. Nah, kemudian apa? 70.000 itu dipinjamkan dalam niatan dikasihkan enggak? 70.000 langsung tawakal dikasihkan. Besoknya suaminya ini dapat tamu. Ini nyata loh, ini benar-benar nyata. Dekat dengan saya. Dapat tamu, ternyata tamu tersebut orang yang pernah bekerja sama dengan suaminya itu. Namun udah lama punya semacam perjanjian tapi belum dipenuhi. Akhirnya apa? Dikasih amplop isinya 7 juta rupiah. Berapa kali lipat dari 70.000 itu? Alhamdulillah, subhanallah. Dan itu benar. Itu nyata terjadi di dekat saya. Maksudnya di sekitar saya, lingkungan saya. Itu bukan satu-satunya kejadian. Mungkin antum masing-masing punya cerita sendiri. Nah, ini ketika memandang itu lebih bermaslahat, maka kita serahkan semuanya dan benar-benar tawakal, harus siap. Jangan setengah-setengah, kalau setengah nanti penyesalan, malah justru mencari takdir dan bisa jadi kufur. Nah, itu gila. Apalagi ada tadi, dan bagaimana cara menjaga keikhlasan? Cara menjaga keikhlasan, pertama tawakal kepada Allah dalam ibadah. Pertama doa. Doa ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di sana tercakup di dalamnya untuk memperkuat diri dengan keikhlasan. Allahumma a'inni, wahai Allah, ya Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadati. Nah, bagus dalam ibadah. Ada juga doa khusus yang sahih dari Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika ma la a'lam. Atau dalam riwayat lain ada juga wa astaghfiruka bima wa astaghfiruka bima la a'lam. Itu ada, antum cari aja doanya. Enggak tahu di mana tempatnya, di Maksurat dan Al-Maksurat. Itu doa yang kedua setelah sudah lalu itu dari awal Islam ini. Tapi saya enggak dari lemak surat, saya belajarnya. Saya dari yang lain. Iya, atau di kitab tauhid misalnya, atau syarah kitab tauhid seperti Fathul Majid mungkin bisa dicari, mungkin mudah-mudahan ada di bab Arya. Bab Arya atau di kitab Al-Qaul Al-Mufid karya Syekh Utsaimin. Ada terjemahannya syarah kitab tauhid cetakan Darul Falah. 2 jilid tebal. Tapi cari di internet aja biar lebih gampang. Enggak habis duit ya. Doa agar terhindar dari syirik gitu. Itu masalah itu ya, postingan Ustaz Yusuf Mansur. Blog ini catatan Ustaz Ali ini. Mudah-mudahan ada itu. Anda lupa ada. Itu yang kedua. Jadi pertama tawakal pada Allah. Ya beristianah, iya karena berdoa, iya karena sain kan. Kemudian yang kedua adalah berdoa tadi Allahumma inna ladzikrika wa syirka wa bismillahirrahmanirrahim, dan kedua doa khusus untuk terhindar dari syirik, baik syirik kecil atau syirik besar. Ketiga, jangan terbiasa menganggap penilaian manusia baik itu baik atau buruk. Jangan terbiasa menganggap ya tiba atau memikirkan penilaian manusia terhadap antum, baik itu penilaian baik terhadap antum atau buruk. Bahkan penilaian baik mereka terhadap antum itu lebih berpotensi bahaya daripada buruk. Karena gini, kalau misalnya antum misalnya memuji anak di depan dia, bisa aja dia nanti iri, hasad, akhirnya dengki. Bisa juga anak ujub, bisa. Dan bisa aja antum itu pura-pura muji anak, bisa. Jadi yang namanya pujian itu hati-hati. Tidak semua pujian itu benar kan, baik itu dari segi pemujinya atau dari perbuatan yang dipujinya. Padahal biasa aja kita dipuji, ternyata kita merasa wah luar biasa. Dari pasir. Itu pasir itu bagi yang memuji secara berlebihan. Kalau misalnya memuji seperti wah antum masya Allah kepalanya, itu biasa aja. Udah seperti itu ya. Tapi kalau tanya ada punya satu tips lagi sih kalau buat tanya pribadi gitu. Mungkin gak ada sih. Kalau mungkin banyakin zikir aja. Maksudnya dalam segala situasi yang mungkin kan. Karena pada saat misalnya kita sholat gitu kan. Jadi pada saat kita biasa aja kita udah mengingat Allah lagi pada saat yang kita khususkan untuk mengingat Allah gitu. Iya, jadi yang keempat banyaklah zikir gitu ya. Banyak mengingat Allah intinya memang. Banyaklah mengingat Allah. Kemudian ini dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPD Jakarta Khusus. Apabila merasa sholat lalai, apa boleh diulang? Kalau lalainya full atau mayoritas harus diulang karena batal. Harus diulang karena batal. Kalau mayoritas ya, lalai terus-menerus atau disengaja lalainya. Disengaja lalainya, dia sadar tahu lalai tapi terus saja memikirkan tentang short message, short service atau yang lainnya, bengkel atau lainnya. Adapun lalai yang bersifat contemporary atau temporary, dan kemudian dia sadar, kemudian melanjutkan sholatnya apa, kembali kepada yaqdhah atau bangun sholatnya, maka tidak boleh dibatalkan. Asalnya sholat itu tidak boleh dibatalkan. Antum sudah sholat, memulai sholat itu tidak boleh antum batalkan. Asalnya begitu. Walaupun ada misalnya ada kecoa, ada apa, jangan dibatalkan. Ya. Lalai di sini kalau lalai mayoritas, kalau mayoritasnya lalai dalam satu sholat, misalnya sholat subuh satu rakaat, atau sudah tidak ingat lagi tadi ngapain itu, nah itu berarti antum sudah lalai. Tapi kalau itu masih sebagian, jangan dibatalkan, melainkan antum pikirkan udah berapa rakaat, tapi kalau misalnya sudah benar-benar enggak tahunya apa, nah itu berarti udah terlalu lalai. Hah? Ah itu bingungnya di situ. Susah di situ, bingungnya di situ. Imam itu makanya, aduh. Repotnya di situ. Kalau jadi imam, saya pikir imam jarang yang lalai. Karena biasanya orang yang jadi imam itu dengan sendirinya dia akan merasa ada beban. Ada pandangan sendirinya. Kecuali kalau imam yang memang dari dulu sampai sekarang enggak pernah ada perubahan. Tapi rata-rata yang hai itu anak rasakan, itu merasakan sebagai rasakan. Kalau udah dicolek sama orang misalnya, atau ya atau udah dijadiin imam misalnya, itu serius. Mesti serius. Iya. Seserius-seriusnya sholat itu yang pernah antum punya. Iya kan? Beda dengan ketika antum sholat di rumah. Karena ketika sholat di rumah itu serigalanya itu ada di diri antum. Adapun di masjid itu serigalanya pada nunggu di pasar. Mohon diperjelas tentang hadis yang mengatakan bahwasanya orang golongan orang yang bisa masuk surga tanpa hisab bagi orang yang tidak minta diruqyah. Ini ketika dia wallahu alam, ini ketika dia tidak dalam hajat atau dia dalam darurat. Adapun ketika sudah darurat, maka tidak dipermasalahkan dia untuk meminta kai atau ruqyah. Wallahu alam. Insyaallah akan saya baca lagi nanti hadisnya. Baru beberapa hari yang lalu saya baca hadisnya. Tapi yang lebih tepat bahwasanya mizan atau neraca antara hisab di surga dan atau tidak itu bukan dari segi dia pernah diruki atau enggak, pernah dikritik sama orangnya atau enggak. Bukan gitu. Karena ruqyah itu juga salah satu pengobatan, ya. Dan yang mengobati peruqyah, dan peruqyah di sini semanzilah dengan dokter. Nah sementara berobat pada dokter itu asalnya boleh atau dianjurkan, dan ketika darurat menjadi wajib. Adapun di ruqyah itu yang asalnya antum dulu sendiri. Kalau sudah tidak bisa, maksudnya tetap aja seperti itu, tidak ada perubahan, dan antum menginginkan kebaikan istilahnya, atau bahkan justru lebih parah, maka mintalah pada orang yang berkompeten dengannya. Satu, apa yang menyebabkan seseorang dapat melihat jin? Pertama, jin itu menampakkan diri, itu yang paling penting. Kalau nggak menampakkan diri, nggak bakal kelihatan. Itu penyebab pertama. Kedua, jika kedua ya dengan takdir Allah dengan sendirinya. Kadang Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja seperti yang Rasulullah SAW alami, Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan jin, setan kepada Rasulullah SAW. Iblis, anak atau anak buahnya iblis, kemudian merasakan lidahnya begitu dingin. Nah ini kan Allah Subhanahu Wa Taala yang menampakkan. Tapi semuanya tentu atas kehendak Allah, baik itu jin yang pengen atau kita yang pengen. Adapun anak-anak atau orang-orang yang bisa melihat jin dan terbiasa melihat jin, itu disebabkan dirinya, di dalam dirinya sebenarnya ada jin. Itu intinya. Anak-anak indigo dan sebagainya itu sebenarnya ada jin dalam dirinya. Jadi bukan karena faktor fisik, tapi sebenarnya bukan karena faktor fisik. Karena faktor ada jin dalam dirinya yang menampakkan alamnya pada diri manusia tersebut. Dan yang ditampakkan itu wallahu alam, bisa entah itu asli dari jin itu atau enggak, wallahu alam, kita enggak bisa menetapkan. Tapi yang penting yang ditampakkan pun tidak semuanya, ya. Tidak semuanya yang ditampakkan oleh jin tersebut. Kalau semuanya di mana-mana. Karena jin itu jumlahnya banyak sekali. Di ruangan ini aja bisa nyampe puluhan, bisa dengan kan mereka kan roh, mereka fleksibel. Dan bisa melihat jin itu bisa juga, ya itu karena ada jin yang mengikutinya atau yang tetap pada dirinya. Itu bisa juga karena dia keturunan dukun, bisa. Dulunya dukun, misalnya bapaknya atau kakeknya atau buyutnya atau siapanya dukun, atau orang-orang nenek moyangnya pernah memelihara, pernah punya khodam. Baik itu khodamnya berbentuk macan, berbentuk serigala, berbentuk anjing, terserah. Nah itu akan turun terus ke dinasti berikutnya, walaupun orang tersebut keturunannya gak mau, tapi sudah memang begitulah karakter setan, karakter jin, karena mereka karakternya loyal. Loyalis. Jadi kalau misalnya Sebenarnya kalau misal saya pengen punya panitianya termikin yang loyal, bisa jin aja yang saya kasih. Jadi kemana-mana itu jin. Makanya oleh karena itu yang namanya dukun memiliki jin khodam itu nggak bakal lepas dari dukun itu. Walaupun dukun itu taubat itu susah lepasnya, susah lepasnya. Makanya dukun itu na'udzubillah susah lepasnya, susah lepasnya. Dan kalaupun dukun itu mau lepas, ya jin itu nggak bakal mau lepas. Kalaupun mau lepas, kembali lagi ke keturunannya. Na'udzubillah, itu susahnya. Dan keturunannya akan terganggu, terganggu secara mental, akan terganggu secara mental. Na'udzubillah. Apakah di ruangan ini ada jinnya saat ini? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Saya nggak bisa ngelihat. Tapi secara zahir, bukan secara zahir. Asalnya yang namanya jin, tiap manusia itu ada jin korin yang menyertainya. Nah, baik itu di ruangan ini, di ruangan lain, di kamar mandi terutama, ya wallahu pasti. Itu ada jin yang menyertainya. Ketika kita berzikir, jin tersebut menjauh. Ketika kita lalai, jin tersebut mendekat, bahkan bisa merasuki kita tanpa sadar. Adapun ketika majlis seperti ini, wallahu alam, jin yang kafir itu tidak mendekat kepada kita. Kecuali jika majlisnya majlis ghibah atau tidak menyenangkan ilmu, tidak di sana tidak ada zikir terhadap Allah, maka itu kemungkinan memang jin atau setan yang akan datang. Karena tidak ada berkahnya sama sekali. Karena majlis ilmu yang di mana bisa dilantunkan Al-Qur'an, hadis itu malaikat rahmat yang justru akan mendatangi. Dan akan mulai jin-jin muslim juga akan juga ikutan. Terutama di masjid, terutama masjid. Makanya yang terbaik itu kajian itu di masjid sebenarnya. Kemudian tapi di ruangan ini sewajarnya ada yang bertempat tinggal di sini. Ah, jimatnya masih di sini berada. Ah, jimatnya masih di sini. Di ruangan ini ada, harusnya. Kalau enggak harus ya enggak apa-apa. Nomor 3, apa tips agar ketika sholat tidak diganggu jin iseng? Gangguannya berbentuk apa dulu? Kalau misalnya gangguannya berbentuk misalnya penampakan kuntilanak misalnya, itu jarang sekali. Itu jarang sekali dan tidak usah dipermasalahkan itu. Adapun seperti gedokan, apa gedoran atau ketokan misalnya, itu ya cuekin aja. Dan jangan usahakan jangan berpengaruh pada hati, itu aja. Jangan bermacam-macam pikirannya, itu aja. Jangan bermacam-macamnya pikirannya, fokus pada bacaan. Atau kalau lagi sholat ya, fokus pada bacaan dan benar-benar beranikan diri. Bahkan niatkan bahwasanya bacaan itu memartil mereka yang sedang ada di sana. Maksudnya menghancurkan mereka yang di sana. Mas. Ya itu bisa. Ketika gangguan yang berupa dalam diri kita. Kalau ini kan ngomongnya jauh. Kalau cuma antum-antum gitu kan nggak nyampe ke sana. Iya, ini gangguan pikiran biasanya. Tadi kita masih berbicara tentang gangguan yang ada di tempat lain, di luar area tapi berefek pada kita. Suara ketawa, cekikikan atau suara yang kecil atau bau-bau parfum padahal tidak ada orang atau semacamnya. Nah itu ya, yang penting jangan merubah kondisi hati saat itu. Begitu ya. Atau cuekin aja, anggap aja dia tuh gak ada kerjaan setan. Ya, insya Allah dia akan merasa dicuekin. Seperti kita. Iya. Saya ada kakek Betawi. Dulu waktu zaman ketika Betawi ini masih Jakarta ini masih kebun-kebun pisang dan sebagainya, beliau kan juga membangun masjid. Sekarang ada masjid-masjid. Nah di masjid itu beliau itu satu-satunya orang yang sholat subuh. Jadi single fighter. Azan sendiri, komat sendiri, sholat sendiri, imam sendiri, makmum sendiri. Nah ketika sholat subuh itu depannya apa? Kuntilanak. Dicuekin aja sama dia, bodo amat. Enggak, biarin. Akhirnya cuekin sendiri kuntilanak. Dicuekin. Jadi itu tips yang untuk kalau gangguan luar. Kalau misalnya gangguan teratur di pikiran, itu auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian keluarkan 3 kali ke sebelah kiri. Manakah yang lebih sahih? Apakah basmalah termasuk di dalam ayat pertama surat Al-Fatihah atau dimulai dari alhamdulillah? Ini berkaitan dengan hukum perbedaan pendapat antara ulama, apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau bukan. Di sini ada 4 mazhab, ada 4 perbedaan pendapat. Yang pertama yang mengatakan bahwasanya basmalah itu adalah ayat independen untuk setiap surat dari Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah. Itu yang pertama. Ini pendapat Imam Syafi'i kalau saya. Ayat independen, satu ayat independen yang ada di setiap awal surat atau sebelum setiap surat sesuai surat At-Taubah. Itu maksudnya. Coba dicek lagi ya. Seingatannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk yang mengatakan sini. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya basmalah itu adalah apa? Itu bukan Imam Syafi'i sepertinya. Imam Syafi'i itu yang mengatakan semuanya Al-Fatihah. Nah, tadi yang pertama apa? Independen untuk semua ayat surat ya, kecuali Al-Baqarah, Al-Taubah. Kemudian yang kedua, bahwasanya basmalah itu adalah surat atau ayat independen sebelum Al-Fatihah saja. Adapun yang lainnya cuma sebelum awal ayat aja, sebelum surat aja, bukan ayat, bukan termasuk ayat. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat bahwasanya basmalah itu bukan termasuk dari Al-Fatihah sama sekali. Nah, tapi ayatnya berarti alhamdulillahirrahmanirrahim ayat pertama, Ar-Rahmanirrahim ayat kedua, Maliki yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinash shiratal mustaqim kelima, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ayat keenam, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ketujuh. Itu bagi yang mengatakan bahwasannya basmalah itu bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, bahkan bukan ayat sama sekali ya. Beda antara yang bukan bagian dengan yang bukan ayat ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang mengatakan bahwasanya basmalah itu adalah murni dari surat Al-Fatihah. Adapun selain Al-Fatihah itu hanya sebagai pembukaan saja. Nah, yang ini kalau tidak salah Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan seperti ini. Nah, bedanya kalau misalnya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya basmalah ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah, berarti dalam sholat jahriyah, dalam sholat maghrib, isya dan subuh, antum wajib untuk menjahar. Ya, habis istiftah itu sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada pun bagi yang mengatakan bahwasanya basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan ayat, maka tidak boleh dia jaharkan. Langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Adapun membacanya hanya sebuah sunnah. Ya, enggak membaca basmalah enggak masalah. Namun bagi yang mengatakan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, wajib membaca basmalah dalam dalam salat tiap rakaat. Karena Al-Fatihah ya. Nah, bagi yang mengatakan bahwasanya itu adalah ayat independen, itu sama seperti yang mengatakan bahwasanya itu bukan bagian dari Al-Fatihah dan bukan ayat. Begitu. Jelas ya, Ri? Bagaimana dengan yang melakukan kedua, yang yang membaca secara jarang juga ada sekali membaca secara sering? Boleh, boleh dua-duanya. Itu boleh kalau misalnya menggabungkan antara yang mengatakan mengatakan bagian boleh dua-duanya. Dan sebagian ulama mengatakan dua pendapat ini benar. Maksudnya mengatakan bismillah iya atau bukan, itu dua-duanya benar karena ada riwayat-riwayat yang berbeda. Riwayat qiraah maksud saya. Begitu. Jadi tidak bisa kita finalkan salahkan. Walaupun sebagian ulama menyalahkan ini, tidak masalah, itu ijtihad masing-masing. Kalau saya pribadi mengatakan dua pendapat tersebut yang mengatakan termasuk atau tidak, dua-duanya benar masing-masing dari berbagai sisi. Adapun kalau anak pribadi lebih condong kepada yang mengatakan bahwasanya bismillah itu adalah ayat yang independen di setiap surat kecuali surat Al-Baqarah, surat Taubah. Itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pendapat yang paling adil. Kenapa paling adil? Karena menjamak antara pendapat yang tidak memasukkan dan memasukkan. Yang memasukkan kan bilang itu ayat, ya kan? Yang tidak memasukkan itu bilang itu bukan ayat sama sekali. Nah, sekarang kita menggabungkan itu semua, dua itu, kemudian kita katakan itu benar ayat tapi itu bukan ayat, ya. Udah itu aja. Wallahu a'lam. Nah, sudah selesai apa belum? Sepertinya udah ya. Ya. Ya, sudah semua. Baik, sudah semua. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.